الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة وعلى فهم السلف الأمة، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوان، كتاب لنجدكن كجيا علميا كتاب إن شاء الله تبارك وتعالى مسيح di kitab Tauhid, dan kita akan memasuki bab yang ke-26. Bab qaulillahi ta'ala الإمام رحمه الله تعالى عدد بليو كبيسان بليو دي كتاب صحيحين خصوصا لكتاب التوحيد selalu membawakan ayat-ayat Al-Quran agar berjalan bersama Al-Kitab dan As-Sunnah sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم. Perhatikan, فإن خير الحديث كتاب الله. Sebaik-baik hadis, perkataan adalah kitab Allah. Kemudian diiringi dengan وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم. Dan sebaik-baik haji, hidayah, petunjuk untuk memahami kitab Allah, menjelaskannya, menafsirkannya secara menyeluruh adalah haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antara kitab Allah dan sunnah tidak akan pernah selamanya tanaqub, kontradiksi, perlawanan selamanya, dengan syarat pertama Al-Quran dipahami dengan benar, berjalan sesuai dengan lughatul Arab dan tafsir dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang kedua, hadisnya sahih. Yang ketiga, belum dimansukh hadisnya. Apabila telah memenuhi tiga persyaratan ini, maka kitab Allah dan sunnah selalu akan berjalan bersama. Dan secara keseluruhan syariat ini yang sangat agung dan sangat besar ini dan luas sekali tidak didapati di dalamnya saling berlawanan satu dengan yang lainnya. Dan ini ada syarahan yang sangat luas sekali. Al-Imam di bab ke-26 ini membawakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Fatir. Pencipta artinya Fatir. Tetapi Fatir tidak sekedar pencipta, tapi menciptakan sesuatu yang tidak atau belum ada contoh sebelumnya. Ayat 41. Inna Allah yumsiku as-samawati wal-arda an tazula. Sesungguhnya Allah yang menahan langit dan bumi agar keduanya tidak lenyap, hilang, bergeser, bertabrakan satu dengan yang lainnya, ditahan dengan penuh kesempurnaan, sehingga berjalanlah makhluk di alam semesta ini antara langit dan bumi dengan serasi, sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Tidak akan pernah saling bertabrakan satu dengan yang lain, tidak akan pernah bergeser, tidak akan lenyap. Ini kemahakuasaan Allah. Berarti salah satu sifat Allah, yakni sifat fi'liyah, perbuatan Allah adalah al-imsak, menahan. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. Sungguh, jika keduanya itu lenyap, tidak ada siapapun yang sanggup menahan keduanya sesudah Allah. Siapa yang sanggup menahan langit dan bumi? Innahu kana aliman ghafura. Sesungguhnya Allah dia adalah halim, yakni penyantun, tidak langsung menyiksa hambanya yang durhaka, tapi diberi waktu agar hamba kembali dan bertobat. Halim, Ghafur, Maha Pengampun. Ini dua nama Allah. Allah namanya Al-Halim, Al-Latif, Al-Karim, Al-Akram, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, semuanya adalah memaafkan dan mengampuni kesalahan. Demikian juga At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Kemudian Al-Imam rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang telah diulang di kitab sahihnya ini. Dibawakan di sini karena berkaitan dengan judul bab yang beliau berikan. Qala al-Imam Al-Bukhari والشجرة والأنهار على إشباعه وسائر الخلق على إشباعه. ثم يقول يجري أمام الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما قدر الله حق قدره. نعم، الإمام رحمه الله تعالى meriwayatkan dengan sanadnya hadis harus ada sanad, bukan hadis kalau tidak ada sanadnya. Oleh karena itu, jika seseorang membawakan hadis tanpa sanad langsung, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza, maka dia wajib membawakan riwayatnya. Rawahu fulan wa fulan, agar disitulah ada sanad, agar diketahui bahwa disitulah ada sanadnya. Tidak boleh dia tidak membawakannya kecuali sebagian manusia, kata ulama, yang manusia lain thiqah kepadanya, yaitu dari para muhaddisin. Al-Imam rahmatullahi alaih membawakan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia berkata, jaa habrun, datang salah seorang ulama Yahudi, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, إن الله يضع السماء على إصبع. Sesungguhnya Allah meletakkan langit di satu jarinya. والأرض على إصبع, dan bumi di satu jarinya. والجبال على إصبع, dan gunung-gunung di satu jarinya. والشجر والأنهار على إصبعين, pohon-pohon seluruhnya dan sungai-sungai di satu jarinya. وسائر الخلق على إصبعين, dan seluruh makhluk di satu jarinya. Berarti al-asabi', jari-jari adalah sifat zat Allah. Sifat zat Allah. Allah mempunyai jari jemari yang sesuai tentunya dengan kebesaran dan kekuasaan serta keagungan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak ada yang semisal, yang sama dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi kita harus tetapkan Allah disifatkan dengan al-asabi', yakni sifat zat Allah tabaraka wa ta'ala, yakni Rabbuna jalla wa ala memberitahukan kepada para nabi dan rasulnya hingga salah seorang ulama Yahudi ini mengetahui dari kitab para nabi dan rasul mereka bahwa Allah memiliki sifat al-asabi'. Siapa yang mengingkarinya, maka dia kufur. Siapa yang menyamakan jari Allah dengan jari makhluknya, maka dia juga kufur. Tetapi menetapkan apa adanya dengan menyandarkan kesucian, ketinggian, kebesaran, keagungan, kemuliaan kepada Allah, bahwa Allah sifatnya dan perbuatannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah tabaraka wa ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban, kagum. Kemudian beliau membawakan ayat wa ma qadarullah haqqa qadrihi, mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar kemuliaan, padahal semuanya berada di dalam genggaman Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ketika itu thumma yaqulu bi yadihi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata dengan tangannya, ana al-malik, aku raja, aku raja. Menunjukkan bahwa salah satu nama Allah Al-Malik. Al-Malik. Ada yang mengatakan Malik mimnya dikasih alif. Malik. Yang benar Al-Malik. Karena Al-Malik lebih dari Malik. Salah satu qiraah dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yawmiddin, mimnya pendek, Maliki Yawmiddin. Juga nama Allah Al-Malik. Al-Malik. Alif Lam Mim, ada ya di tengahnya, Al-Malik. Bab ini jelaskan. Kemudian bab ke-27, bab ma jaa fi takhliq as-samawati wal-ardi wa ghayriha min al-khalaiq. Bab penjelasan mengenai penciptaan langit dan bumi dan yang selainnya dari seluruh makhluk. Wa huwa, dan ia, penciptaan itu, fi'lur rabbi tabaraka wa ta'ala, perbuatan Rabb. Jadi penciptaan langit, penciptaan bumi dan seluruh makhluk adalah perbuatan Rabb tabaraka wa ta'ala. Wa amruhu, dan perintahnya. Farrabbu, maka Rabb, bisifatihi, dengan sifat-sifatnya, wa fi'alihi, dan perbuatannya, wa amrihi, dan perintahnya, wa huwa al-khaliq, dia adalah al-khaliq. Jadi Allah sifatnya dan perbuatannya dan perintahnya, dia adalah al-khaliq, al-mukawwin. Al-mukawwin yang mengadakan dari tidak ada. Ghairu makhluqin, bukan makhluk. وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه dan apa yang terjadi dengan sebab perbuatan Allah dan perintah Allah dan penciptaan dari Allah dan pengadaan dari Allah, fahuwa maf'ulun makhluqun mukawwanun, maka ia adalah dibuat, diciptakan dan diadakan. Ini bab 100% mazhab manhaj ahlus sunnah, berdiri tegak manhaj salaf di atas sini dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah. Al-Imam ingin membedakan antara fi'lun dan maf'ul, perbuatan dan yang dibuat. Di sini dalam penciptaan, salah satu nama Allah apa? Al-Khaliq. Al-Khaliq, Al-Khalqu, sifat Allah. Sifat Allah itu Al-Khalqu, bukan makhluk. Yang makhluk adalah makhlukun. Khaliq, Al-Khalqu, Al-Makhluq. Ahlus Sunnah membedakan antara Al-Khalqu dengan makhluk. Penciptanya adalah Allah. Allah dinamakan siapa? Al-Khaliq, yang maha pencipta. Al-Khallaq. Perbuatan Allah dalam menciptakan sifatnya adalah Al-Khalqu. Berarti Al-Khalqu itu bukan makhluk. Seperti Al-Quranul Karim, dari sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, sifat kalam, sifat ilmu, ia bukan makhluk. Antara sifat penciptaan dengan yang diciptakan, penciptaan sifat Allah, penciptanya Allah, penciptaan sifat Allah, maka dia bukan makhluk. Yang makhluk adalah yang diciptakan. Tegas al-Imam mengatakan, lihat, wa ma kana bi fi'lihi wa amrihi wa takhliqihi wa takwini fa huwa maf'ulun makhluqun mukawwan. Oleh karena itu al-Imam mengatakan ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق وهو فعل الرب. Itu dia. وهو فعل الرب, perbuatan Rabb tabaraka wa ta'ala dan perintahnya. Kan kun fayakun. فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق. Maka Rabb dengan sifatnya, perbuatannya, perintahnya, dia adalah maha pencipta, al-mukawwin, yang mengadakan. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Wa makana bi fi'lihi wa amrihi wa takhliqihi wa takwinihi. Apa yang terjadi dengan sebab perbuatan Allah dan perintah Allah dan penciptaan dari Allah dan pengadaan Allah yang mengadakan dari tidak ada, maka semuanya itu adalah maf'ul, yang dibuat, makhlukun, yang diciptakan, mukawwanun, yang diadakan. Maka itu makhluk. Pengadaan, penciptaan, perbuatan itu sifat bagi Allah, bukan makhluk. Dan ini berjalan sesuai dengan dalil-dalil Al-Kitab was-Sunnah, sehingga bab ini dapat mewakili manhaj salaf. Dan inilah murni manhaj salaf yang berdiri tegak dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. حدثنا سعيد بن أبي قريب أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن قريب عن ابن عباس قال جئت في بيت ميمونة ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم لها لأنكر طيب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعده قعد فنظر إلى السماء فقرأ إنا في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب ثم قام فتوضأ واستثنى ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلالا بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح. نعم. Dibawakan hadis Ibnu Abbas yang pernah bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur bertiga bersama istri beliau karena istri Nabi adalah bibi bagi Ibnu Abbas, dan saat itu Ibnu Abbas belum balik. Ya. Dia ingin melihat yani li'anzura kaifa salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin meneliti, melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lail, di waktu malam. Asyahid man? Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, al-khalqu khalq, apa ini? Sifat Allah. Makhluk yang mana? As-samawati wal-ard. Penciptanya Allah, Khalik. Jelas mana yang pencipta, mana yang perbuatan dari pencipta. Kejadian yang langit dan bumi itu yang menjadikan, yang mengadakan, yang menciptakan Allah. Allah sebagai Khalik, penciptaan sifat bagi Allah. Yang diciptakan langit dan bumi adalah makhluk. Jelas. Barakallahu fiikum. Oleh kerana itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaih, orang yang banyak membahas permasalahan ini karena beberapa sebab ilmiah, beliau pernah mengatakan annal khalqa ghayrul makhluq, bahwa penciptaan itu al khalqa, seperti di sini inna fi khalqi al khalqi al khalqa, dia bukan makhluk. Fal khalqu fi'lullahi al-qa'imu bihi, maka al-khalqu itu perbuatan Allah yang berdiri tegak bersama Allah. Wal-makhluqu huwal-makhluqatul munfasilatu anhu, sedangkan makhluk yang diciptakan adalah segala yang diciptakan dan terpisah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti yang bersama Allah al-khalqu, sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Makhluk terpisah dari Allah, dia adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, dan seterusnya. Jelas. Tidak ada kerancuan sedikit pun juga. Ya. Nah, kemudian kita beralih ke bab ke-28. Bab qawlihi ta'ala. Lagi-lagi al-imam membawakan firman Allah ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 171. Mengenai ketentuan atau takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Firman Allah, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Dan sesungguhnya telah berlalu. Telah lalu, maknanya apa? Telah ditetapkan, diputuskan kalimatuna, kalimat kami, yakni telah kami putuskan, telah kami takdirkan dahulu, li'ibadina al-mursalin, untuk atau bagi hamba-hamba kami para rasul. Apa yang Allah telah takdirkan, tetapkan dahulu, innahum lahumul mansurun, sesungguhnya mereka akan mendapat pertolongan. Wa inna jundana, dan sesungguhnya bala tentara kami. Siapa bala tentara Allah? Para nabi dan rasul dan para pengikutnya. Maka hendaklah kita masuk ke dalam jundullah. Yakni dengan mengikuti manhaj para nabi dan rasul. Allah katakan, wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya bala tentara kamilah mereka yang akan menang, berada dalam kemenangan. Yang dimaksud jundana para nabi dan rasul. Dan tentu para nabi dan rasul bersama para pengikutnya, itu jundullah. Dan Allah pastikan, Allah telah takdirkan bahwa mereka yang akan menang. Ini telah Allah tetapkan dahulu, yakni takdirkan. Ya? Nah, hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 buah hadis, semuanya berkaitan dengan ketentuan dan ketetapan atau takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita lihat. Dan seluruh hadisnya telah kita baca. Dan diulang lagi, diulang lagi. Iya. Kita pernah membaca hadis ini. Ya. Dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lamma qada Allahul khalqa Tatkala Allah telah menciptakan makhluk, kataba indahu, Allah menulis di sisinya, fauqa arshihi, di atas arshnya. Berarti Allah di atas arsh. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku. Rahmat terdepan. Rahmat jelas pasti mendahului kemurkaan dan kemarahan Allah. Kenapa? Jawabannya adalah rahmat sifat bagi zat Allah. Sifat bagi zat Allah. Ghadab bukan sifat zat, tapi sifat fi'liyah, sifat dari perbuatan Allah. Sifat dari perbuatan Allah selalu terkait dengan kehendak Allah. Kapan Allah mau marah dan kepada siapa, Allah akan marah. Sifat rahmat, sifat zat, yang sekaligus juga sifat fi'liyah. Kapan Allah mau merahmati seseorang atau siapa, Allah rahmati. Berarti sifat rahmat, ada sifat zat, ada sifat fi'liyah. Nah, sifat rahmah yang mana yang mendahului ghadab? Sifat rahmah, apakah sifat rahmah zat atau sifat rahmah fi'liyah? Jawabnya, barangkali sifat rahmah fi'liyah dari perbuatan Allah yang mendahului kemarahan Allah tabaraka wa ta'ala. Yakni sifat rahmah akan mengalahkan, mendahului sifat ghadab, kemurkaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian hadis yang juga diulang-ulang, hadis Ibnu Mas'ud, dan kita pernah membahasnya di bagian Kitabul Qadar. Kitab Qadar ini jelas berkaitan dengan takdir. Hadis nomor 7454. Kemudian hadis nomor 7455 juga kita pernah membahasnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Jibril alaihi salam agar sering-sering mengunjungi, menziarahi beliau. Maka turunlah ayat, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana." Yani malaikat tidak akan turun dan naik kecuali atas perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian hadis nomor 7456 juga berkaitan dengan takdir, yakni ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan orang Yahudi bertanya tentang ruh. Demikian juga hadis nomor 7457, yakni Allah tabaraka wa ta'ala telah menakdirkan. Dan takdir kita tahu, takdir kauni dan takdir syar'i. Bahwa orang yang berjihad, bahwa orang yang berjihad di jalan Allah dan dia tidak keluar kecuali untuk jihad di jalannya dan membenarkan kalimatnya. Salah satu sifat Allah adalah kalam. Niscaya Allah akan memasukinya ke surga atau mengembalikannya ke tempat tinggal di mana dia keluar bersama ganjaran pahala atau ghanimah. Hadis yang terakhir 7458 juga telah diulang-ulang. Itu hadis yang sangat terkenal di mana seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, yuqatilu hamiyatan, ada orang berperang karena membela, semata-mata membela kaumnya, membela negerinya dan seterusnya. Wa yuqatilu syaja'atan, ada orang yang berperang karena marah. Wa yuqatilu riya'an, dan ada orang yang berperang karena riya, pamer supaya disebut sebagai pahlawan. Fa ayyu dzalika fi sabilillah, maka yang mana yang disebut berperang di jalan Allah? Ini jawabannya sangat besar sekali. Qala man qatala litakun kalimatullahi yal ulya wa huwa fi sabilillah, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah, kalimat Allah, kalimatullah tinggi, maka itulah yang disebut fi sabilillah. Nah, bab ini, bab ke-28 berkaitan dengan bab ke-29, bab qaulillahi ta'ala innama qauluna li syai'in idza aradnahu, surat An-Nahl ayat 40. Innama qauluna, sesungguhnya perkataan kami, li syai'in, terhadap sesuatu, idza aradnahu, apabila kami menghendakinya, annaqula lahu kun fayakun, annaqula lahu kun fayakun, kami mengatakan kepadanya, jadi maka jadilah. Ini takdir juga berkaitan dengan kalimat Allah tabaraka wa ta'ala, yakni ketetapan takdir Allah. Allah disifatkan dengan iradah, tapi Allah tidak dinamakan al-murid. Allah disifatkan dengan kalam, tapi Allah tidak dinamakan mutakallim. Silakan. حدثنا هشام بن عفان حدثنا إبراهيم بن حميد بن إسماعيل بن قيس عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ضاغطون على الناس حتى يأتيهم أمر الله. أمر الله. أمر الله. تس. Sya'ni bisyamsa. Ini hadis Ta'ifah Al-Mansurah. Ta'ifah Al-Mansurah. Al-Syahid hatta ya'tiyahu amrullah. Ya'ni senantiasa ada Ta'ifah Mansurah. Mereka adalah ashabul hadis. para ahli hadis, Taifah Mansurah. Kata Imam Ahmad, kalau mereka bukan ashabul hadis, saya tidak tahu siapakah mereka. Sebagian ulama mengatakan ahlul ilm, ahli ilm. Tidak bertentangan, karena ahlul hadis, ahlul ilm, ada yang mengambil bagian terbesar. Ta'ifah Mansurah, hadis 7460, ada faedah. Malik bin Yukhamir mengatakan, yani tabi'in mengatakan, sami'tu Mu'adhan yaqul wa hum bisyam, dan mereka berada di Syam. Faqala Muawiyah, maka Muawiyah berbangga dengan diri dan mengatakan, hadha Malik yazumu annahu sami'a Mu'adhan yaqul wa hum bisyam. Ini Malik mengatakan bahwa dia mendengar Mu'ad berkata, Ta'ifah Mansurah itu berada di Syam. Ya, ini tidak berarti tidak berada di tempat yang lain. Syam memiliki keutamaan. Terus, hadis 7461 dan 7462. حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي المسيب حدثنا نافع عن الزبير عن ابن عباس قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه قال لو سألت من هذه الجلحة ما أعطيتكها ونعب وأمر الله فيك وإن أدبرت ليغفرنك الله لَيَأْكِرَنَّكَ اللَّهُ. Tentang Musailamah Al-Kadzab yang datang berkunjung menemui Rasulullah SAW bersama dengan kawan-kawannya, dan dia mengatakan, kalau Muhammad memberikan jabatan kepada saya menjadi khalifah sesudah beliau, saya akan beriman. Kata Nabi SAW, لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْكِتَعَ, kalau dia meminta kepadaku sepotong pelepah korma ini, ma'ataituka, aku tidak akan memberikan kepadamu. Walan ta'adua amrallah, dan engkau tidak akan melampaui urusan Allah, apa yang Allah tetapkan fika padamu. Ya, di Allah telah tentukan engkau binasa nanti. Walain adbarta laya'tirannaka Allah, dan sungguh jika engkau berpaling, maka Allah, niscaya Allah akan membinasakanmu. Hadis yang terakhir, hadis 7462, bab 28, 29, ya, terus berkaitan dengan bab yang ke-30. باب قول الله تعالى فرمان الله تعالى dalam surat Kahfi, Al-Kahfi ayat 109. Ya. Surat Al-Kahfi. Qul, katakan ay Muhammad, lau kana al-bahru, kalau sekiranya lautan itu midadan, sebagai tinta untuk menulis li kalimati rabbi, kalimat-kalimat rabbu, lanafid al-bahru, niscaya akan kering lautan itu qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku. yakni kalau lautan itu digunakan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah dari perbuatan Allah dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, sampai kering lautan itu, kalimat Allah belum habis. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kami datangkan yang sebanyak itu lagi, akan kering lagi. Dan ayat yang kedua dalam surah Luqman, ayat 29 surat Luqman. Surat Luqman ayat 27. Ayat 27. Ayat 27. Walau annama ma fil ardi min syajaratin aklamun, dan kalau sekiranya pohon-pohon yang ada di bumi ini sebagai pena untuk menulis kalimat Allah, sebagai pena, pohon-pohon semua ini sebagai pena, wal bahru, dan lautan sebagai tinta untuk menulis kalimat Allah, untuk menulis kalimat Allahnya mahdhub, hilang, telah dapat dipahami dengan jelas. Yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, kemudian sesudah satu lautan ditambah dengan tujuh lautan, lafaz tujuh tidak mutlak tujuh, tapi dalam bahasa Arab ada kalanya ingin menjelaskan bilangan yang banyak. Ditambah lagi tujuh lautan, tujuh lautan, tujuh lautan terus. Mana fidat kalimatullah, tidak akan habis kalimat Allah. Berarti kalamullah adalah sifat bagi Allah. Ia bukan makhluk. Innallaha azizun hakim. Ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam dalam surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Dalam enam hari. Ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Enam. Dalam enam hari. Harinya adalah hari-hari yang kita kenali. Karena bahasa, walaupun ada perselisihan di antara ulama, apakah hari adalah hari yang kita kenal, dan ini zahir ayat. Ayam. Kecuali kalau ada qarinah yang menjelaskannya, apa yang dimaksud dengan ayam. Kalau tidak ada qarinah, qarinah artinya tanda yang memalingkan agar kita memahaminya lain dari secara zahirnya. Di sini tidak ada. Berarti ayam secara hakiki, hari yang kita kenal. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Enam hari. Ya. Dan Allah katakan fi sittati ayyam, dalam enam hari. Ahad kan ke satu, Senin ke kedua, namanya juga Senin. Isnin, Isnin. Itu kan dari bahasa Arab. Hari bahasa Indonesia ini apa? Senin bahasa Indonesia ini apa? Ada kan? Katakan kepada Islam Nusantara itu, rubah nama hari itu. Rubah. Itu bahasa Arab semuanya. Al-Ahad, Al-Isnin, Al-Thulatha, dan seterusnya. Itu bahasa Arab. Itu ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, khamis. Kemudian Jumat berkumpul. Itu bahasa Arab. Yang saya tanya, bahasa Indonesia ini ada enggak? Sabtu bahasa Arab. Hanya satu, Minggu. Nasara masuk. Asalnya masyarakat Indonesia ini kenal Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Arab semuanya. Hilang bahasa nama-nama hari, Sengsakerta, apa-apa, hilang semuanya. Coba katakan kepada Islam Nusantara, ganti nih. Bahasa Nusantaranya apa nih? Ahad, Senin, Selasa. Ini bahasa Islam. Islam rahmatan lil alamin. Islam Nusantara apa nih? Ahadnya apa? Ganti dong. Minggu kali. Senin? Gak bisa. Sebagian ulama mengatakan bahwa hari-hari di sini satu hari adalah 1000 tahun. 1000 tahun. Nas al-Qur'anul Karim. Tapi yang lebih tepat hari-hari yang dikenal ini. Thumma istawa 'ala al-'arsy. Kemudian Allah istiwa 'ala al-'arsy. Yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasisan. Ia Allah menutup malam dengan siang yang menuntutnya dengan cepat, yakni tidak pernah terlambat. Atau lihat malam datangnya terlambat, enggak pernah terlambat. Selesai siang langsung malam, selesai malam langsung siang. Itu makna yatlubuhu hasitha. Enggak pernah terlambat sedetik pun juga. Selesai siang datang malam. Gak pernah bilang malam ntar dulu. Enggak. Itu yatlubuhu hasisan. Menunjukkan bahwa alam semesta ini semuanya diatur dengan pengaturan yang sangat rapi dan sangat teratur sekali, sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Di sini, di sini. Maka di akhirnya nanti musakharat, yang diterjemahkan oleh Bukhari, dzallala. Wasyamsa walqamara wannujuma. Matahari, bulan, matahari dan bulan serta bintang-bintang, musakharatin biamrihi, ditundukkan dengan perintah Allah. Tunduk semuanya dengan perintah Allah. Ketiganya ini beredar berjalan di alam raya ini sesuai dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak pernah berhenti, tidak pernah mogok, tidak pernah salah jalan, tidak pernah saling bertabrakan, saling mendahului, tidak. Pengaturan yang sangat rapi, tidak ada celah kekurangan sedikit pun juga. Kalimat musakharat menunjukkan mereka semuanya tunduk, menghinakan diri di hadapan Rabbul Alamin, dan Allah perintahkan kepada matahari berjalan begini, di sini tempat antum berjalan. Dia berjalan terus di alam raya. Begitu juga bulan, begitu juga bintang-bintang yang jumlahnya entah berapa miliar. Pernah kita lihat bertabrakan? Tidak pernah. Bahkan tersusun bersap-sap. Tambah ke atas, tambah besar bintangnya, tambah banyak jumlahnya, tambah cepat jalannya. Dan semuanya itu di bawah langit. Allah katakan, ana lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, kepunyaan Allah penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkat Allah. Allah yang memiliki seluruh kebaikan. Rabbul alamin, Rabbnya alam semesta ini. Ini kan beberapa alam di semesta ini. Al-khalq wal-amru sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Telah kita bahas tadi. Kemudian dibawakan hadis yang dibawakan sebelumnya. Hadis nomor 7463. Maka puncaknya adalah bab ke-31 yang menjelaskan tentang masyiah dan iradah Allah. Seolah-olah kita diajak kembali lagi ke dalam kitab Qadar. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita baca bab ke-31 ini. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.